Mitra bisnis pendidikan nasional kita disebut tidak memiliki arah yang jelas dan tidak mengikuti dinamika perkembangan zaman sehingga tujuan untuk menciptakan bangsa yang cerdas dan kompeten masih jauh dari tercapai. Kualitas guru yang menjadi kunci sukses juga masih rendah. Padahal anggaran untuk pendidikan sudah mencapai 20% dari APBN. Belum lagi ditambah kontroversi penghapusan ujian nasional belum lama ini untuk tingkat SD. Untuk membicarakan hal tersebut, segera kita berbincang dengan seniman dan budayawan Slamet Raharjo Jarot. Mas Slamet, bagaimana komentarnya soal ini? Jadi sebetulnya pendidikan itu tidak lebih dan tidak kurang adalah meningkatkan nilai kemuliaan manusia itu sendiri. Pada awalnya kita juga dididik oleh alam, di mana kita belajar bicara, belajar jalan, sampai belajar di dalam hal ini tata santun. Saya lihat ada yang dilakukan dengan cara menjelaskan kehadiran dia dalam alam itu sendiri. Dan kita sudah membuktikan dalam periode genius itu anak-anak kita sudah bisa bicara pada umur 6 tahun. Dan pelajarannya dari mulai belajar jalan, belajar ngomong, belajar apa itu luar biasa. Jadi artinya jangan pisahkan kita dengan yang kodrati dalam hal ini alam. Nah, di dalam mempelajari pelajaran-pelajaran berikutnya di sekolah, justru itu dijauhkan. Sehingga aku melihat bahwa pendidikan di Indonesia itu hanya dibatasi pada dinding segi empat. Makanya ketika saya ada di Jogja dan mempelajari taman siswa, saya bukan anak taman siswa ya, tapi saya mempelajari taman siswa, itu yang paling benar, namanya taman. Jadi paradigma berpikir pendidikannya memang taman, di mana tidak ada perbedaan antara sistem kelas dan sistem yang praktika di luar. Itu antara lain tahap pertamanya. Berikut-berikutnya, siapakah gurunya? Nah, kan ada yang namanya berkompetensi. Nah, kompetensi apa? Di atas apa yang dituntut? Sedangkan mereka sendiri selalu disibukkan dengan perubahan-perubahan yang di dalam hal ini tetap juga tidak menyertakan. Misalnya saya dulu, zaman saya PP dan K, pendidikan dan pengajaran. Saya dididik untuk saya tahu. Tapi saya diajari untuk saya bisa. Nah, sekarang cuma tahu doang, nggak bisa melakukan. Sehingga dengan demikian, saya mencoba berpikir bahwa jika pendidikan itu kita sadari sejak awal bahwa tidak bisa dengan sistem yang orang lain, tetapi menggunakan sistem yang kita punya seperti yang dilahirkan oleh Ki Hajar Dewantoro, maka saya punya keyakinan bahwa sesuatu yang tercabut dari akar tidak bisa dikembangkan. Sesuatu yang tetap percaya bahwa sebuah pribadi, masyarakat maupun bangsa memiliki sebuah akar, budaya kayak apa namanya, sehingga dengan demikian kita bisa mengembangkannya. Dan pendidikan apa yang dibutuhkan punya acuan yang jelas. Itulah kira-kira komentar saya menanggapi setiap menteri ganti polisi karena memang nggak punya pegangan. Di sisi lain ada yang mengatakan lambatnya perkembangan sistem pendidikan lantaran perubahan sistem kemasyarakatan kita yang tidak sesuai dengan karakter dan jati diri bangsa. Bagaimana menurut Mas Slamet? Orang kita masyarakat sosialistis tiba-tiba jadi masyarakat liberalis bagaimana? Kita kan modalnya sosialis, tiba-tiba menjadi gitu. Dari mana dapatnya gotong royong kalau nggak sosialistis? Pancasila jadi Trisila. Semuanya tentang kemandirian. Ya kan? Dalam ekonomi, dalam budaya, dalam politik. Lalu diperas lagi jadi gotong royong dalam Ekasila. Itu ciri-ciri bangsa apa? Toleransi yang bisa menghormati orang lain. Apakah keadaan yang seperti ini juga mempengaruhi mahalnya biaya pendidikan di Indonesia, Mas Slamet? Loh iya, orang namanya jurusannya ke kapitalis. Sekarang Anda datang deh ke Jepang, datang deh ke Eropa. Masuk lift aja, selamat pagi, bonjour, hello. Begitu ramah, kenal juga kagak. Tetapi di Indonesia, lingkungan, orang lain, di sini nggak penting. Jangan ada orang mati ketabrak depan kita juga kita nggak urus. Back to the root, kembali ke asal. Gampang kok, nggak usah nyari-nyari. Udah ada. Demikian seniman dan budayawan Slamet Raharjo Jarot, saya Gery Sadewa.